والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل فصف الجحافيل أساده ودك به دولة الباطل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إخواني في الدين رحمكم الله, pada hari ini insyaallah kita akan mengupas tentang satu tema penting yang dirasakan, dialami oleh umat Islam dimanapun mereka, terutama kita yang ada di Indonesia, berkaitan dengan munculnya gerakan Syiah yang nampaknya perkembangannya sudah sangat merisaukan karena mereka menjadikan sasaran-sasaran objeknya itu adalah umat kita ahli sunnah wal jamaah. Karena itu pentingnya kita menjelaskan tentang apa itu Syiah, bagaimana sejarahnya, dan apa perbedaannya dengan ahli sunnah wal jamaah. Kita perlu untuk mendalami hal itu agar umat kita, terutama ahli sunnah wal jamaah ini, tidak terbawa kepada arus yang salah dari ajakan dan ajaran yang mereka kembangkan atas nama Ahlul Bait. Dan sungguh Ahlul Bait terlepas daripada ajaran-ajaran mereka seperti itu. Saudara sekalian, Syiah secara bahasa itu artinya Al-Adba' wal-Ansar, yaitu pengikut-pengikut. Nah, kemudian dalam prosesnya Syiah ini menjadi suatu madhab atau tren atau keyakinan satu kelompok yang diadopsi dari suatu proses yang akan kita lihat dalam proses sejarahnya nanti. Sebab menurut kalangan Syiah itu mereka agak berbeda pendapat antara yang mengatakan bahwa Syiah yang mereka maksudkan dalam istilah yaitu mendahulukan sahabat Ali radhiyallahu anhu terhadap para sahabat lainnya dan menjadikan Imam Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang ditunjuk oleh Rasulullah secara nas menurut mereka, sehingga yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib dalam versi Syiah. Dan siapa saja yang kemudian mengambil posisi khilafah itu setelah Rasulullah, mereka adalah kategorinya telah menyabot hak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini menjadi keyakinan pokok dalam ajaran Syiah itu. Saudara sekalian, kita akan lihat bagaimana asal-usul Syiah ini. Nah, dengan keyakinan itu mereka akan berkembang dalam proses sejarah sampai model yang kita ketahui di masyarakat kita yang tampilannya jelas ya, dengan keyakinan, referensi, kemudian penampilan dan sebagainya secara khusus telah menunjukkan daripada tren Syiah itu sendiri. Syiah di dalam prosesnya menurut keyakinan sebagian daripada ulama mereka itu, ada yang mengatakan Syiah itu muncul sebelum Nabi diutus oleh Allah, karena itu adalah perintah Allah kepada Ali bin Abi Thalib. Saya kalau menyebutkan referensinya, sangat banyak sekali, tetapi saya akan ringkaskan karena waktu kita terbatas. Dan di depan saya ini ada referensi-referensi pokok Syiah di dalam menjadikan sumber dari keyakinan mereka. Ya, terutama yang paling mereka agungkan adalah al-usul minal kafi. Ini rujukan utama mereka dari 4 rujukan. Karena jumlahnya banyak, saya enggak bawa semuanya. Ini hanya sebagian untuk menjawabkan rujukan mereka yang pokok, sehingga kita tidak dikatakan hanya membaca dari sumber sekunder. Sebenarnya kita punya sumber-sumber primer yang menggambarkan bagaimana tentang hakikat Syiah itu. Jadi ini termasuk rujukan mereka, seperti kita dalam ahli sunnah kedudukannya seperti Sahih Bukhari, dan diakui oleh ulama-ulama mereka ini. Kemudian ada lagi yang namanya man la yahdurhul faqih. Kemudian ada lagi namanya at-tahdzib. Dua-duanya karangan At-Tusi. Kemudian ada namanya al-istibsar yang keempat, itu rujukan mereka kalangan al-Qummi. Yang empat-empat inilah rujukan utamanya orang-orang Syiah itu. Nah, dari rujukan-rujukan mereka dan juga rujukan-rujukan yang lainnya yang menjadi sangat banyak sekali berkembang dari tulisan-tulisan mereka itu, menyebutkan bahwa Syiah ini muncul pada awal sebelum Nabi. Ya. Tetapi kemudian ada juga yang berpendapat Syiah ini muncul di saat Rasulullah hidup. Nah, tentunya dua pendapat ini tidak akurat dan berlawanan dengan sejarah itu sendiri. Karena di masa Nabi belum ada namanya Syiah. Sebagaimana belum ada nama yang namanya kelompok Sunni. Yang ada adalah Allah katakan inna dina indallahil Islam. Agama si Allah adalah al-Islam. Hanya Rasulullah SAW menekankan ketika beliau menyampaikan ayat yang di dalam surat An-Nisa 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Di mana dalam ayat itu Allah mengatakan siapa yang menentang Rasulullah, berarti tidak mengikuti sunnah Rasulullah dan tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Ketika ayat itu turun, siapa yang disebut kaum mukminin? Para sahabat radhiyallahu anhum. Maka siapa yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum, kami akan palingkan, kata Allah, ke neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Di dalam riwayat yang sahih Rasulullah mengatakan fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdina min ba'di. Rasulullah mengatakan kalian kalau hidup berikutnya akan menemukan berbagai macam perbedaan, maka saat itu hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Siapa mereka? Adalah para sahabat yang sudah terpilih sebagai khulafa'ir rasyidin. Wa 'addu 'alayha bin nawajid. Kamu pegang erat-erat dengan gigi-gigimu itu. Nah, keterangan ini ditangkap oleh Ibnu Abbas, sehingga beliaulah yang pertama kali menamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini diriwayatkan Imam Al-Alkai, di mana Ibnu Abbas menyebutkan ketika menjelaskan ayat yauma tabyadhu wujuhun wa taswaddu wujuh, menjelaskan pada hari di mana muka manusia itu cemerlang, Ibnu Abbas menerangkan mereka yang cemerlang mukanya itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa taswaddu wujuhun, mereka yang mukanya hitam, hum ahlul bidah. Mereka itulah orang-orang yang termasuk berbuat bidah-bidah itu. Jadi kalau kita lihat keterangan dari Al-Qur'annya ada, dari sunnahnya ada, disimpulkan oleh Ibnu Abbas istilah pertama yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di masa Rasulullah belum ada Syiah. Istilah Syiah tidak muncul. Nah, makanya pendapat ulama-ulama Syiah termasuk yang kontemporer seperti Muhammad Husain Al-Kashif Al-Ghita itu menyebutkan bahwa, sebagaimana juga referensi-referensi lain, saya akan menyebutkan sekedar bukti buat saudara sekalian. Jadi kalau ini referensi utamanya orang Syiah, kalau ini adalah rujukan seluruh ulama Syiah di dalam menetapkan adanya pengurangan dan penambahan dalam Al-Quran. Ini kitab asli namanya Faslul Khitab fi Tahrif Kitab Rabbil Arbab. yang kemudian membawakan 1045 riwayat yang menyatakan adanya penambahan dan pengurangan terhadap Al-Quran. Nah, ini sangat berbahaya betul ini. Dan ini diakui oleh mereka, sampai sekarang tidak ditolak oleh mereka. Nah, kemudian ada cara mereka di dalam mendekati orang-orang ahli sunnah menggunakan buku-buku yang khusus ditujukan kepada ahli sunnah. Di sana mereka gunakan cara-cara pendekatan untuk menutupi semua kelemahan-kelemahan Syiah. Nah, ini model-modelnya nih. Saya dapat ini dari kedutaan Iran ini. Ya, kemudian hadiah Syiah ini juga termasuk ini adalah buku rujukan orang-orang Syiah yang ditujukan kepada ahli sunnah. Jadi mereka punya siasat. Kemudian kita temukan ada sejumlah ulama Syiah yang meninggalkan Syiah masuk kepada ahli sunnah. Dan kita bersyukur betul. Kita sulit menemukan ulama ahli sunnah yang masuk Syiah kecuali mereka yang memang apa ini dibeli atau memang mereka sebenarnya bukan ulama Sunni tetapi berpura-pura seperti ulama Sunni karena mereka tidak diakui oleh orang-orang ahli sunnah sebagai ulama. Nah, ini seperti ini ya, Dr. Muhammad Tijani Samawi ini pembohong besar yang bukunya udah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia termasuk kemudian kutemukan kebenaran. Itu menyimpang buku itu dan bohong besar. Ini ngaku orang Sunni terus masuk Syi'i padahal isinya sama sekali tidak menunjukkan kesunnihannya. Nah, kemudian inilah ulama-ulama yang benar dari kalangan ulama Syiah yang masuk ahli sunnah. Di antaranya Ayatollah Al-Uzma Abu Fadl Al-Burqi. Ini cukup mengalami penyiksaan di Iran beliau itu. Sampai meninggal dalam keadaan sangat-sangat tertekan beliau. Kemudian ada juga ulama mereka yang hakim di tempat mereka di Iran sana yang kemudian dibunuh oleh mereka karena keluar dari Syiah dan membongkar Syiah. Terakhir adalah seorang ulama dari Irak yang kemudian beliau ini saya dengar terakhir juga dibunuh oleh mereka yang menulis kitab Lillahi Tsumma Litarikh. Ini muridnya langsung Khomeini. Bahkan beliau mengungkapkan bagaimana Khomeini telah melakukan mut'ah di depan dia dengan anak kecil umur 4 atau 5 tahun dan beliau sampaikan dalam bukunya ini. Sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal dilakukan oleh seorang tokoh seperti dia itu kan. Nah, ala kulli hal, dari apa yang dipaparkan tadi, bahwa kita temukan dari sumber-sumber Syiah, rata-rata mengatakan, mengakui Syiah itu muncul pada masa Rasulullah SAW. Ternyata itu dapat dibantah karena tidak ada Syiah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ya, ketika Rasulullah SAW sedang posisi sakit keras, kemudian Ali bin Abi Thalib dan riwayat ini dibawakan oleh Ibnu Abbas, ya, ditanya oleh Al-Abbas pamannya untuk supaya menanyakan kepada Rasulullah kalau seandainya nanti dia meninggal dan saya lihat mukanya sudah sepertinya akan meninggal, saya tahu mukanya Bani Hashim, kata Abbas, coba kita tanyakan siapa yang akan menjadi pemimpin setelah beliau. Kata Ali radhiyallahu anhu, saya tidak akan menanyakan itu. Sebab kalau Rasulullah mengatakan tidak untuk kalian, selama-lamanya kita tidak akan mendapatkan kedudukan itu. Kalau kita katakan ya, belum tentu kita akan mendapatkan persetujuan itu. Maka Ali mengatakan kami tidak melakukan itu. Jadi memang di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia tidak pernah membicarakan masalah keimamahan. Dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan dia akan menjadi imam. Hanya yang banyak dibawakan oleh orang Syiah, hadis Ghadir Khum. Yang mereka biasa membawakan man kuntum maulahu fa'aliyun maulahu. Dan itu disampaikan bukan pada saat haji. Haji Akbar itu bukan. Tetapi waktu di Ghadir Khum, orang sudah banyak pulang. Ini menunjukkan bukan sebagai satu amanat besar yang harus kemudian diamalkan oleh seluruh umat Islam. Tetapi dia sifatnya adalah merupakan himbauan. Bahwa Ali adalah salah seorang penolong yang harus kita bela, kita dukung, ya, kita kemudian jadikan sebagai saudara yang harus kita agungkan. Nah, saudara sekalian, bahwa dengan metode yang kita lihat dari pemaparan mereka tentang Syiah di masa Nabi terbantahkan sehingga itu adalah tidak benar. Kemudian ada riwayat yang kemudian menyebutkan dari kalangan mereka juga Syiah muncul setelah Rasulullah meninggal. Nah, ternyata setelah Rasulullah meninggal, apa yang terjadi? Terjadi pilihan untuk menjadi khalifah di Saqifah Bani Sa'idah yang di sana antara Ansar dan Muhajirin. Kemudian terpilih Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sementara Ali waktu itu sedang mengurusi jenazah Rasulullah SAW. Tetapi setelah itu, setelah terpilih Abu Bakar sebagai khalifah, maka Ali pun berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sampai kemudian itu pun belum muncul orang dikatakan Syi'i, belum muncul itu. Sampai kemudian masa Umar Al-Khattab juga belum muncul, karena memang Umar ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian baru muncul setelah itu kematian Umar bin Khattab, sampai kemudian terpilihnya Uthman dalam musyawarah, dan Ali pun adalah berbaiat kepada Uthman setelah Abdurrahman bin Auf. Orang kedua berbaiat kepada Uthman adalah Ali bin Abi Thalib. Berarti tidak ada masalah keimaman Ali pada saat itu. Dan kalau memang dia berhak, dia pasti akan menentang, dia pasti akan melawan, dia pasti akan menuntut. Tapi itu semua tidak terjadi, karena memang beliau bukan haus kekuasaan seperti digambarkan oleh orang-orang Syiah itu. Ala kulli hal, nah ketika Uthman terbunuh, nah barulah muncul pengikut-pengikut setia Ali bin Abi Thalib yang mereka bergabung ke dalam pasukannya. Dan mereka ini termasuk diantaranya ada orang-orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Inilah orang Yahudi dari Yaman yang pertama kali menyuarakan isu kepemimpinan Ali adalah yang berhak setelah Rasulullah, keimaman Ali bin Abi Thalib. Inilah bersumber dari Abdullah bin Sabah. Ternyata menurut riwayat-riwayat Syiah itu diakuin, meskipun ulama mereka yang sekarang berusaha untuk apa mengingkari. Tidak ada itu Abdullah bin Sabah dalam sejarah. Ada. Dan itu ada sekitar 6 riwayat dari sumber tokoh-tokoh mereka, dan mereka tidak mengingkari itu semua. Bahwa Abdullah bin Sabah inilah orang yang pertama kali menciptakan keyakinan Syiah itu, yang kemudian menjadi keyakinan yang sangat ekstrim, yang kemudian dikenal dengan As-Sabaiyah, karena mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Bukan cuma mengangkat sebagai pemimpin dan khalifah, tetapi menjadikan dia Tuhan. Sehingga kemudian oleh Ali bin Abi Thalib dia dihukum bakar, kemudian tetapi kemudian dia lari, tapi pengikutnya yang kemudian dihukum oleh Ali bin Abi Thalib, dia lari ke daerah Madain. Nah, saudara sekalian, muncullah pemikiran-pemikiran Abdullah bin Sabah ini di permukaan, dan itu kemudian mempengaruhi banyak orang. Sehingga kemudian terjadilah kekuatan yang kemudian mereka mengeluh-eluhkan Ali bin Abi Thalib, apalagi ketika terjadi suatu perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan sebenarnya ketika Umar bin Khattab, Utsman bin Affan menjadi khalifah, Muawiyah menjadi gubernur yang ada di Syam. Syam itu wilayah Yordan, Syria, Lebanon, Palestina, itu namanya Syam. Itu semua tadinya di bawah kekuasaan Muawiyah. Kemudian ketika Utsman meninggal, Ali terpilih menjadi khalifah. Kemudian Ali mengatakan kepada Muawiyah, serahkan kekuasaan itu kepada aku. Kata Muawiyah, karena dia sebagai keluarga daripada Uthman menuntut, saya akan menyerahkan kekuasaan itu apabila Anda menghukum orang yang membunuh Uthman. Sebenarnya tuntutan itu kan fair, tapi kata Ali tidak, serahkan dulu nanti saya hukum. Nah, Muawiyah bertahan. Nah, makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, kami tidak pernah berbeda dengan perbedaan para sahabat itu, kecuali perbedaan tentang masalah Uthman. Nah, disinilah muncul suatu kelompok garis keras dari kalangan orang-orang yang pro Ali bin Abi Thalib, yang kemudian mereka melakukan suatu perlawanan terus-menerus terhadap Muawiyah, dan munculnya Syiah yang sampai sekarang ini, yaitu Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah. Saudara sekalian, perlu diketahui bahwa Syiah ini ternyata memang banyak modelnya. Ya, ketika pada masa Ali bin Abi Thalib itu hanya ada dua kelompok Syiah, yaitu kelompok yang menuhankan Ali, dan mereka dikecam oleh Ali, dan kemudian mereka dihukum bakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian kelompok kedua yang pro kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi pada posisi tidak mendahulukan Ali bin Abi Thalib terhadap Abu Bakar dan Umar. Jadi mereka dalam posisi mendahulukan Ali terhadap Uthman, tafdhilu Ali ala Uthman. Itulah Syiah pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, inilah yang kemudian diikuti oleh kelompok Zaidiyah. Nah, kemudian saudara sekalian, apabila kita tahu bahwa di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mereka mampu mengatakan Ali lebih utama dari Abu Bakar dan Umar. Bahkan Ali sendiri radhiyallahu anhu di Kufah di atas mimbar, dia katakan afdalu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakar wa Umar. Ali sendiri mengatakan bahwa sebaik-baik manusia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar. Ini pernyataan Ali bin Abi Thalib. Ternyata muncul pada perkembangan berikutnya sampai kepada Syuraik bin Abdullah, seorang tabi'i. Ditanya oleh murid-muridnya, bagaimana sikap Anda kepada Abu Bakar dan Umar? Kami katakan Abu Bakar dan Umar adalah manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda mengatakan itu? Anda orang Syiah. Kata Syurek, seorang yang mendahulukan Ali terhadap Abu Bakar dan Umar, dia bukan orang Syiah. Makanya Syiah dalam abad pertama, dan itu ada disertasi doktornya. In disertasi doktor Asalut Tasyayyu' ala Riwayat At-Tarikhiyah fil Qarn al-Awwal Hijri, karangan Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Nur Wali. Ini mengungkapkan secara ilmiah tentang keberadaan Syiah pada abad pertama adalah Syiah dalam pengertian sebatas mengutamakan Ali radhiyallahu anhu terhadap Utsman radhiyallahu anhu. Nah, dengan demikian saudara sekalian, tidak ada permusuhan mereka terhadap para sahabat, terutama kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma itu. Tetapi kemudian mereka justru berwala, kemudian bekerja sama dengan baik. Bahkan Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalam satu kitab Mauqif Ahlul Bait Tujah Sahabah, sikap Ahlul Bait terhadap sahabat, dia bawakan 13 riwayat hubungan baik Ahlul Bait dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Buktinya apa? Ali bin Abi Thalib sendiri mengawinkan anaknya bernama Ummu Kulthum dengan Umar bin Khattab. Ini menunjukkan apa? Enggak mungkin kalau dia musuhnya akan dikasih anaknya. Padahal dia orang pemberani kan? Ini menunjukkan hubungan mereka tidak ada masalah. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu punya anak 33, istrinya 9, anaknya 33. Di antara anaknya itu ada namanya Abu Bakar, ada namanya Utsman. Inilah dua anak yang tergabung bersama Husain radhiyallahu anhum ketika kemudian melakukan perlawanan sehingga terbunuh tiga-tiganya. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Husain. Tiga-tiganya anaknya Ali bin Abi Thalib. Nah, baru kemudian muncul anak berikutnya namanya Umar Al-Akbar. Dia katakan namanya Umar Al-Akbar. Enggak mungkin musuhnya masih dikasih nama anaknya. Tidak mungkin itu. Ini menunjukkan betapa bahwa antar mereka tidak ada masalah. Makanya kemudian baru setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia yang terjadi pecahlah orang-orang Syiah itu. Terjadilah kelompok yang namanya Gulat, kelompok garis keras yang menuhankan Ali termasuk Sabiyah tadi. Ada kelompok namanya Al-Kisaniyah. Al-Kisaniyah ini kelompok yang mengatakan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, maka pemimpin imam berikutnya adalah Muhammad Al-Hanafiyah, anak Ali bin Abi Thalib yang bukan dari istri Fatimah. Namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Inilah lahir kelompok Al-Kisaniyah. Kemudian ada kelompok lain namanya Az-Zaidiyah. Mereka yang kemudian mengikuti Imam Zaid, yaitu anak daripada Ali Zainal Abidin, seorang imam yang kemudian dia adalah saudaranya Muhammad Al-Bakir. Yang kemudian kalau kita lihat Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, mereka menjadikan imam-imam itu dari keturunannya Husain, bukan dari keturunan Hasan. Makanya keturunan Hasan tidak ditoleh sama sekali oleh mereka. Makanya setiap kali ada pemimpin mereka, imam mereka meninggal, mereka berpecah. Maka ketika Ali radhiyallahu anhu meninggal, berpecah mereka. Jadi Kisaniyah, Ulat, kemudian Sabaiyah dan sebagainya itu. Kemudian ketika Hasan meninggal, mereka pun pecah lagi. Ketika Husain meninggal, mereka pecah lagi. Terus pecah-pecah. Sampai mereka menyebutkan jumlah pecahan orang Syiah itu ketika Sibi Ad-Damat mengatakan 73. Syiah itu pecah menjadi 73. Yang benar cuma Imamiyah, kata mereka. Yang Syiah Itsna Asyariyah Ja'fariyah di Iran sekarang itu. Ini menurut mereka yang paling benar, yang saya salah. Jadi terjadi klaim-klaiman. Loh, kalau memang bahwa kemudian ada ketetapan dari Nabi tentang nas bahwa Imam Ali itu sebagai imam setelah Rasulullah, kenapa mereka berbeda begitu banyak? Bahkan Imam Al-Makrizi menyebutkan jumlah orang Syiah itu mencapai 300 kelompok. Subhanallah, banyak betul ini. Nah, karenanya saudara sekalian, setiap kelompok imam mereka meninggal, mereka berpecah. Maka lahirlah kelompok Zaidiyah. Kenapa kelompok Zaidiyah? Karena mereka mengakui Imam Zaid sebagai imam mereka setelah meninggalnya Ali Zainal Abidin. Sementara orang Syiah Imamiyah mengakui Muhammad Al-Baqir sebagai imam mereka, sehingga terjadilah perpecahan itu. Dari Imam Baqir mereka mengakui murid anaknya Ja'far As-Sadiq. Ya, dari Ja'far As-Sadiq punya dua anak namanya Musa Al-Kadzim dan satu Ismail bin Ja'far. Pecah lagi menjadi Ismailiyah. Nah, sekarang ini perkembangan kelompok Syiah yang paling besar ada tiga kelompok, yaitu Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah Ja'fariyah yang sekarang dikembangkan oleh Iran itu. Yang kedua adalah Syiah Zaidiyah yang banyak juga di Yaman, ya. Yang ketiga adalah Ismailiyah. Kalau Ismailiyah ini adalah kelompok kebatinan dalam kelompok Syiah yang lahirnya Drus yang ada di Lebanon, Nusairiyah yang ada di Suriah, dan kelompok-kelompok kebatinan semua itu adalah apa, termasuk Aga Khan, pemimpin Ismailiyah, itu adalah kelompok dari pecahan Syiah itu. Kemudian Zaidiyah, bedanya dengan Syiah adalah mereka mengutamakan Ali terhadap Utsman, hanya mereka menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah sah sebagai pemimpin yang telah terbukti di dalam sejarah itu. Makanya kalangan pecahan Syiah yang paling dekat terhadap Ahli Sunnah adalah kelompok Zaidiyah ini. Dan di antara ulama Zaidiyah yang keluar dari Zaidiyah masuk ke Ahli Sunnah siapa? Imam Syaukani. Makanya bohong itu. Orang-orang Syiah mengatakan Imam Syaukani itu kan orang Syiah, kitab-kitabnya dipakai oleh Ahli Sunnah. Tidak. Imam Syaukani ketika umur 29 beliau menjadi mujtahid mutlak. Maka beliau menulis kitab Nahjul Autar, dan disitulah Anda lihat bagaimana Imam Syaukani lebih menguatkan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah daripada mazhab Zaidiyahnya. Apalagi mazhab Syiah Imamiyah Ibnu Asyariyah sama sekali berbeda secara diametral dengan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Syiah ini. Nah, karenanya saudara sekalian, kita sebagai Ahli Sunnah jangan sampai terbawa kepada arus yang salah dari keyakinan, pemikiran, apalagi sikap Syiah ini yang paling menonjol, mereka mengecam para sahabat. Buktinya Anda akan lihat luar biasa betul tulisan dan pengakuan orang Syiah dari Indonesia yang kemudian dia menulis tanggapan terhadap Sabili dari pengakuan mereka, bagaimana mereka itu tidak mengakui istri-istri Nabi sebagai Ahlul Bait. Sesuatu yang sangat lucu, karena memang di dalam surat Al-Ahzab, kalau Anda lihat di dalam surat Al-Ahzab, Anda akan temukan yang biasa mereka bawakan, ayatnya selalu dipotong. Ayatnya selalu dipotong. Ini penting sekali untuk Anda ketahui. Dalam ayat itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Ya Nisa'an Nabi. Ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi. Ya Nisa'an Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa ini taqaytunna falatakhwa'na bilqawli fayatma alladhi fi qalbi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula wa aqimna salata wa atina zakaa wa atina Allah innama. Nah, dipotong di sini mereka selalu innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tadhira. Jadi di sini mereka potong, sesungguhnya Allah ingin membersihkan kalian wahai Ahlul Bait dari kotoran-kotoran itu dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Padahal ayat ini turunnya kepada istri-istri Nabi. Betul, dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW datang ke rumah Ali bin Abi Thalib. Di sana ada Ali, ada Muawiyah, ada Fatimah, ada Hasan, ada Husain. Kemudian mereka dirangkul, mereka mengatakan hum ahlu baiti, mereka lah ahlu baitku. Kemudian beliau bacakan ayat ini. Ini tidak berarti kemudian ayat ini turun buat mereka. Maksudnya bahwa mereka ini termasuk dalam kategori ayat ini loh. Kira-kira begitu. Makanya Ahli Sunnah menyebutkan ahlul bait adalah termasuk istri-istri Rasulullah. Perhatikan ayat-ayat tentang ahlul bait dalam Al-Quran. Semua kaitannya dengan keluarga, termasuk istri dan anak. Bagaimana kemudian mereka mengeluarkan istri dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesuatu yang sangat bertentangan dengan Al-Qur'an, dan itulah hakikat daripada orang Syiah itu yang kategorinya ahlul ahwa. Mereka yang suka mengikuti hawa nafsu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah dalam riwayat Harmalah menyebutkan, jangan kalian mengambil riwayat dari orang-orang Syiah itu karena mereka itu tukang bohong. Suka membolak-balik kebenaran. Nah, kita sebagai Ahlu Sunnah jangan terbawa kepada mereka. Kita perlu berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada Sunnah Rasulullah SAW, berpegang dengan apa yang ditinggalkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu, dan semua sampai kepada kita. Tidak terbawa kepada arus yang salah dari kenyataan yang telah diajarkan oleh orang Syiah dalam bentuk keyakinan-keyakinan, termasuk mereka menyatakan punya Quran sendiri yang Quran itu sedang dibawa oleh imam yang gaib, namanya Mushaf Fatimah. Barangkali nanti akan disampaikan oleh Ustaz Atian tentang bagaimana penyimpangan mereka dalam keyakinan Al-Quran ini. So sekalian, dengan demikian kita tahu bagaimana mereka menyimpangkan. Dan kemudian dalam riwayat Zaid bin Arqam, Rasulullah SAW, Zaid ditanya bagaimana tentang Ahlul Bait itu, maka beliau mengatakan termasuk keluarga Ali, keluarga Abbas, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, ya, itu semua masuk kategori apa? Keluarga daripada Rasulullah SAW, termasuk istri-istrinya. Nah, disinilah kita akan tahu bagaimana sikap orang Syiah itu kemudian mengingkari istri-istri Rasulullah SAW, dan mereka itu sangat musuh kepada Aisyah radhiyallahu anha. Padahal bagaimana kita lihat hubungan Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, hubungan yang baik, hubungan Ibnu Abbas dengan yang lainnya, semua hubungannya dengan baik. Dan apa yang terjadi dalam peristiwa Jamal dan peristiwa-peristiwa lain adalah merupakan suatu perbedaan di dalam berijtihad yang kemudian salah difahami dan timbulnya fitnah-fitnah, padahal mereka bermaksud untuk menyatukan, tetapi yang terjadi justru kesalahpahaman yang ditimbulkan oleh kaum munafikin, sehingga kemudian terjadilah peperangan-peperangan yang tidak diinginkan itu. Karenanya saudara sekalian, kita perlu mendalami tentang sejarah ini, tetapi ingat, perlu melihat sejarah yang benar, karena Syiah ini adalah pandai memutarbalikkan sejarah dengan riwayat-riwayat yang mereka bikin. Nah, demikian saudara sekalian, semoga penjelasan ini menjadi jelas buat kita. Insyaallah kita akan kembangkan nanti di dalam sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk mempertajam kajian kita pada kesempatan ini, kita akan buka dengan tanya jawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang penghujatan hadis. Nah, ini Ustaz Farid punya pengalaman telah melabrak orang yang menghujat Abu Hurairah. Dan dikatakan begini begitu tentang Abu Hurairah, dan Ustaz Farid katanya telah melabrak orang itu, tetapi sekarang akan mendirikan sekolahan yang merekrut tokoh-tokoh Islam. Nah, ini bagaimana pandangan Ustaz Farid? Karena dalam buku saya juga saya kemukakan hujatan Ustadz Farid itu mengenai tokoh tersebut yang dia itu melecehkan Abu Hurairah. Saya muat di sini kemudian untuk dibentrokkan dengan saya dan Ustadz Farid, dengan Ustadz Abdul Hakim Abdad, tetapi dia tidak mau. Nah, ini sebenarnya orang ini seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya langsung saja. Yang pertama mungkin untuk Ustaz Farid, salah seorang sahabat yang seringkali menjadi korban dalam kasus perbedaan antara kaum muslimin dengan Syiah ini adalah sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi mungkin bisa Ustaz jelaskan bagaimana sebenarnya posisi sahabat Muawiyah ini ya dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya terutama mungkin kaitannya dengan ikhtilaf antara beliau dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa dijawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat aja ditujukan kepada Ustadz Barik Okbah. Saya minta penjelasan lebih jelas lagi mengapa kitab sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang jadi rujukan dan pegangan dari kalangan Ahlu Sunnah sering dicari-cari kelemahan dan kesalahannya oleh orang-orang Syiah gitu. Sementara itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Saya ucapkan jazakumullah khair atas pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus-bagus ini. Berkaitan dengan pertanyaan penanya yang pertama tentang pengalaman saya mendatangi seorang ustad yang notabene lulusan Al-Azhar, berarti satu alumni dengan Pak Kiai Haji Athian Ali. Tetapi orang ini selalu menampilkan dirinya seperti ahli sunnah, namun metode mengajarkan faham Islamnya tidak seperti metode ahli sunnah. Dia ini dai di Jakarta, sudah malang melintang, selalu menyampaikan dakwanya hanya dasarnya Al-Quran, dan hampir-hampir tidak ditemukan dia menyebut hadis-hadis Rasulullah. Yang paling kita temukan justru malah sebaliknya menghujat hadis Nabi. Termasuk dia menghujat hadis tentang lalat. Ya, menghujat hadis tentang apa itu kita tertawakan oleh orang barat ketika mengatakan bahwa lalat itu ketika masuk di satu minuman kanannya mengandung racun, kirinya mengandung obat penawar. Nah, padahal Dr. Ibrahimullah Khater mendudukkan hadis ini menurut ilmu hadis dan ilmu pengetahuan ya, secara kimia dan sebagainya sebesar ini. Nah, ala kulihal kemudian dia mengatakan hadis apa itu, bagaimana hadis mengatakan bahwa wanita diciptakan di tulang rusuk, itu dipermasalahkan oleh dia. Dan termasuk ungkapan-ungkapan yang paling menyakitkan ketika memojokkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya dengarkan kasetnya, kemudian saya datangi ke rumahnya. Dengan saya bawa referensi, ya, dia datang ke rumah, saya datang ke rumahnya dan beberapa orang di situ. Cukup lama kita berdiskusi dalam bahasa Arab. Karena dia ini masternya, tapi belum master katanya, dalam bahasa Arab. Jadi saya diskusinya dalam bahasa Arab dengan dia ini. Kemudian saya sampaikan hujah-hujah saya. Dan kemudian dia nampaknya, saya katakan, kamu ini pasti mendasarkan pengetahuan Anda tentang masalah Abu Hurairah dari buku karangan Muhammad Abu Rayyah, seorang yang kemudian menjadi kaki tangannya orang Syiah di Mesir. Dia menulis buku namanya Abu Hurairah Syekhul Mudhirah. Dan kemudian dia juga menulis buku yang berjudul Adwa ala Sunnah Nabawiyah. Nampaknya ini menjadi rujukan Anda. Saya langsung tembak itu. Cukup kalang kabut dia. Sampai dalam diskusi itu sejam lebih hampir 2 jam, sampai dia keringetan dan kemudian minta maaf karena ada acara pengajian di luar. Nah, ala kulli hal, besoknya dia nelpon saya untuk ketemu lagi karena dia merasa diskusinya ilmiah gitu. Sehingga kemudian dia minta pagi, saya bilang saya pagi kerja. Kalau kamu pengangguran, saya kerja, jadi enggak bisa. Ya, makanya cari waktu yang tepat. Sejak itu tidak ketemu lagi. Ala kulli hal, dari pengalaman itu saya berikan kepadanya buku karangan Saleh Al-Ali. Ini buku yang cukup lengkap di dalam mendudukkan bantahan terhadap kalangan Syiah yang mojokkan Abu Hurairah, yaitu Difa'an Abi Hurairah. Dan ada sejumlah kitab-kitab, lebih daripada 10 kitab yang membantah Muhammad Abu Rayyah ini. Ya, dalam masalah mendudukkan Abu Hurairah. Saya kira nanti bisa dirujuk lebih banyak. Saya juga punya sebagian. Dan untuk itu saya sekalian, orang seperti ini persis kejadiannya seperti imam Syiah di Indonesia yang pertama kali, yaitu Husain Al-Habsyi di Bangil. Dia itu tetangga saya. Ya. Dia tidak pernah menyatakan Syiah, tetapi omongannya selalu muji Syiah. Omongannya selalu membela Syiah. Terus ngapain kalau begitu? Nah, karena orang-orang itu banyak tidak paham tentang Syiah, termasuk saya dulu terbawa. Saya dulu mempromosikan Syiah karena enggak paham. Setelah saya paham, saya pelajari, baru kemudian saya mengerti, oh berarti kita tertipu. Dari sumber-sumbernya lebih jahat lagi. Bahwa kita justru dianggap musuh oleh mereka. Makanya, karenanya semua yang tergabung dalam kelompok Syiah, secara langsung maupun tidak langsung, sebenarnya bisa tercium. Saya katakan, kalau burung dara, dia akan bergaul dengan burung dara. Kalau bebek sama bebek. Nah, orang ini bergaulnya dengan siapa? Ya, Jalaluddin Rahman. Siapa itu orang-orang Syiah? Termasuk kelompok daripada miliunya yang selalu ketemu dengan mereka. Terus maknanya apa itu kalau sudah ketemu dengan mereka? Bahkan kalau ada pengajiannya, dia enggak ada, digantikan oleh kelompok orang-orang itu. Maknanya apa seperti itu? Jadi jelas, kita jangan tertipu dengan model-model seperti itu. Adapun sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana sikap Anda terhadap Muawiyah dan pasukannya dan kelompoknya? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Beliau adalah orang yang adil. Seperti kata Allah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan karena permusuhan kamu kepada sekelompok orang itu kamu tidak berbuat adil. Berbuatlah adil karena itu lebih mendekati kepada takwa. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Perhatikan jawaban beliau. Beliau katakan, hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka saudara-saudara kami, tetapi melampaui batas kepada kami. Coba kita lihat, apa pernyataan orang Syiah ini? Ini buku Syiah ditujukan kepada Ahli Sunnah, artinya sudah melalui proses pelunakan. Makanya di sini dia sebutkan, Syiah itu tidak menyerang sahabat. Syiah itu menunjukkan bahwa mereka hormat sahabat. Tapi subhanallah, dari mulutmu saya akan tundukkan kamu. Ya. Apa kata dia? Muawiyah, ini ungkapan Muawiyah bin Abi Sufyan, sahibul ahdath wal mubiqat fil Islam. ya, orang yang bikin masalah dan orang yang menghancurkan dalam Islam. Ya. Semangat juga si Sabah itu mengatakan, sungguh penjagal-penjagal di Indonesia lebih baik daripada Muawiyah. Tuh, indikasi orang Syiah kayak gitu kan. Dia anti kepada Muawiyah. Kemudian dia katakan, inna Muawiyah fi jami'i marahili hayatihi lam yu'min billah. Subhanallah ini. Dia katakan, sungguh Muawiyah dari seluruh kehidupannya tidak beriman kepada Allah. Coba ini. Padahal Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Mereka, Muawiyah dengan pasukan adalah ikhwan kami, saudara kami, cuman mereka melampaui batas kepada kami. Ternyata pengikutnya tidak mengikuti Imam Ali radhiyallahu anhu kan? Nah, ini menunjukkan mereka selalu melampaui batas. Kemudian, yang kedua, yang perlu diperhatikan, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ini adalah merupakan suatu pedoman bagi kita. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatil lati tabghi. Kalau dua pasukan kelompok umat mukminin berperang, maka hendaknya kamu damaikan dua-duanya. Kalau mereka salah satunya melampaui batas, makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan baghau, mereka melampaui batas, maka perang yang melampaui batas. Makanya menurut ahli sunnah wal jamaah, kebenaran ada pada Ali radhiyallahu anhu. Tetapi tidak berarti kemudian Muawiyah apa ini dikafirkan, dinyatakan tidak beriman kepada Allah. Muawiyah mereka dan pasukannya adalah salah, dan kesalahannya adalah dasarnya takwil. Takwil kalau benar satu, kalau benar dua, kalau salah satu. Meskipun kita katakan dia adalah salah, yang benar adalah Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib bersama dia adalah apa ini Ammar bin Yasir, di mana mengatakan taktuluka alfi'atul baghiyah, yang akan membunuh engkau wahai Ammar adalah kelompok yang melampaui batas. Dan ini adalah dia di pasukan Ali bin Abi Thalib, dan kebenaran pada Ali bin Abi Thalib, meskipun kita tetap menghargai Muawiyah karena adalah takwil. Menarik apa dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang perbedaan para sahabat sampai bermusuhan dan berperang seperti itu? Kata Umar bin Abdul Aziz, saya tidak senang kalau mereka tidak berselisih, untuk menunjukkan mereka manusia. Kalau manusia kan pasti ada hal seperti itu. Namun kemudian dia nyatakan dalam satu ayat, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Mereka umat yang telah berlalu, ngapain kamu ngurusin mereka? Urusan mereka akan dipertanggungjawabkan oleh mereka, urusan kalian akan kalian pertanggungjawabkan. Kalian tidak dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan mereka. Tetapi apa lacur dengan apa terjadi dengan Syiah ini? Mereka selalu menumbuhkan permusuhan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum, yang dimana mereka dipuji oleh Al-Quran. Subhanallah, itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang melampaui batas di dalam menyikapi. Kemudian yang ketiga, kenapa kemudian Sahih Bukhari dan Muslim itu menjadi sasaran kritikan dari kalangan orang-orang Syiah itu? Sebenarnya apa yang ditulis oleh Dr. Ibrahimullah Khatir cukup bagus dalam kitabnya Makanatus Sahihain. Makanatus Sahihain, dia mengungkapkan seluruh riwayat di dalam Bukhari dan Muslim. Kalau Bukhari itu jumlah riwayatnya sekitar 6.000 dengan terulang-ulang, yang tidak terulang sekitar 3.000 sekian. Imam Muslim meriwayatkan sekitar 12.000, yang tidak terulang sekitar 6.000. Dan kemudian semua ini melalui proses yang sangat-sangat apa ini rumit dan sangat-sangat hati-hati. Makanya Imam Bukhari, beliau tidak meletakkan satu hadis pun di dalam Sahih Bukhari kecuali beliau istikharah. Kalau kita kan istikharahnya kalau mau kawin. Mau kawin baru istikharah, habis itu kan istikharah lagi. Beliau ini meletakkan setiap satu hadis, beliau istikharah. Itu adalah kewaraan daripada Imam Bukhari yang dia punya dari 300.000 hadis. Makanya dalam buku-buku beliau yang lainnya seperti Al-Adabul Mufrad dan yang lainnya, beliau tidak mensyaratkan kesahihan seperti yang dilakukan dalam Sahih Bukhari. Begitu pula Imam Muslim yang meletakkan dengan upaya yang luar biasa. Imam Bukhari membuat syarat yang sangat ketat. Riwayat harus disampaikan dengan pertemuan antara satu perawi dan perawi yang lain. Ini namanya mulaqah, pertemuan. Tetapi Imam Muslim tidak, dia tidak mensyaratkan pertemuan. Yang penting dia sampaikan ke B, B sampai ke dia, berarti sudah ada pertemuan meskipun tidak langsung bisa diriwayatkan. Imam Muslim di bawahnya Nabi, apa di bawahnya apa? Imam Bukhari. Karena itu saudara sekalian, kenapa mereka mempermasalahkan? Karena di dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat sejumlah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terdapat sejumlah riwayat dari apa sahabat-sahabat lain yang tidak disetujui oleh orang Syiah. Namun ahlu sunnah seperti Imam Bukhari, orang yang sangat-sangat adil, beliau juga membawakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib, membawa riwayat dari ahlul bait yang lainnya, sehingga kemudian secara proporsional semua riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim merupakan suatu kandungan hadis-hadis yang sudah dilakukan secara sanad dan matan, dan kemudian didudukkan diantaranya oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, atau oleh Imam Muslim dalam kitab Syarah Sahih Muslim, yang semua didudukkan secara bagus dan sekaligus membantah semua tuduhan orang-orang Syiah itu, sehingga kemudian tuduhannya kebanyakan mereka tidak berdasar ilmiah. Karena itu hanya sebatas tuduhan-tuduhannya. Sebab kalau bicara hadis harus menggunakan ilmu hadis. Nah, kalau menggunakan ilmu hadis, sungguh jauh antara kedudukan hadis dalam ahli sunnah dengan kedudukan hadis dalam kalangan Syiah itu, karena terjadi perbedaan di dalam metodologi. Sebab hadis dikumpulkan di masa Nabi, dicek langsung oleh para sahabat, ditulis oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai terkumpullah kumpulan-kumpulan hadis yang baku sampai kepada kita itu. Dengan demikian, kalau kita melihat dari kalangan Syiah, tidak yang dianggap, yang diandalkan kepada Ali bin Abi Thalib, berarti enggak ada mutawatir. Semua riwayat kepada Ali bin Abi Thalib, baru kemudian anak keturunannya, dan bahkan sebanyak yang mereka kumpulkan dari mungkin apa ini ratusan ribu hadis mereka itu, apalagi ditulis oleh dalam kitab Biharul Anwar, itu sampahnya riwayat mereka. Biharul Anwar 110 juz, sampahnya mereka, dan mereka banggakan betul itu. Padahal isinya adalah merupakan riwayat-riwayat yang banyak palsu, yang tidak benar, atau yang benar disimpangkan maknanya. Begitulah cara ahlul ahwa membawakan apa ini periwayatan mereka dengan makna yang disimpangkan. Karenanya kita jangan terbawa kepada arus yang salah. Kalau kita faham, rujuklah kepada aslinya. Nah, kalau ya sudah dilunakkan aja kayak begini, bagaimana dengan yang lainnya? Kalau saya ungkapkan sangat banyak sekali. Saya kira ini untuk sementara jawaban dari 3 pertanyaan. Insya Allah kita lanjutkan nanti dalam sesi berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ustaz Farid Ahmad Uqbah. Yang pertama, apa betul orang Syiah itu masih menunggu kedatangan Al-Quran yang akan dibawa oleh Imam Mahdi yang disebut sebagai Mushaf Fatimah? Lalu bagaimana dia meyakini terhadap Al-Quran yang selama ini dijadikan rujukan atau dijadikan dasar oleh kaum muslimin? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa sih orang-orang Syiah itu selalu mengekspos dan membesar-besarkan sejarah, bahkan mungkin menulis sejarah tentang kematian Imam Hussein yang di Karbala itu, dan sementara kematian imam yang lain, contohnya misalnya Imam Ali atau imam yang pertama, itu justru malah seolah-olah lepas dari sejarah. Nah, ini ada apa di balik itu sebenarnya? Nah, oleh karena itu kami mohon dijelaskan secara tuntas dalam hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, yang pertama untuk Ustadz Farid Ahmad Uqbah. Pertanyaan pertama, apa pendapat Ustaz Fari tentang hadis yang sering mereka dengungkan, hadis as-saqalain, taraktu fikum as-saqalain, itu kitabullah wa icrati ahlu baiti. Jadi kalau dalam hadis yang masyhur itu kan kitabullah wa sunnati, ya, ini ahlu baiti dan kitab Allah. Kemudian yang kedua, apa benar Ali itu benar-benar jadi membakar atau membakar, ya, kalau menyuruh ya, Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya, atau kalau yang saya tahu hanya Abdullah bin Sabah saja yang disuruh dibakar, karena kemudian Ali mengurungkan niatnya setelah Ibnu Abbas mengingatkannya bahwa la yu'adzibu binari illa rabbun nar, itu ya. Kemudian yang ketiga, apa pendapat Ustaz Farid tentang sebagian ulama atau imam hadis dari ahli sunnah itu dikatakan ada yang kesyiah-syiahan, tasyayu gitu ya, meskipun bukan orang Syiah, seperti Imam Al-Hakim dan Imam An-Nasa'i. Bahkan Imam An-Nasa'i itu meninggalnya karena secara tidak langsung dipukuli oleh orang Syam ketika ditanya tentang Muawiyah. Kemudian yang ketiga, keempat, tentang hadis Ghudir Khum itu, Pak, yang selalu didengung-dengungkan oleh orang-orang Syiah bahwa yang ya generasi penerusnya Nabi itu ya Ali. Yang terakhir tentang kebiasaan orang Syiah, Pak, ketidakkonsistenan orang Syiah, bagaimana mereka sering menjelek-jelekkan Abu Bakar dan Umar, tetapi ketika Umar sempat menegur Abu Hurairah jangan banyak meriwayatkan hadis, ini selalu dipakai kasus Umar nih, padahal di satu sisi mereka menjelekkan Umar, tapi ketika Umar menegur Abu Hurairah ini paling sering mereka pakai. Demikian pertanyaan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ada dua pertanyaan, dan saya akan pertanyaan pertama saya akan tujukan untuk keduanya, yaitu Ustaz Aidian dengan Ustaz Farid. Pertanyaan yang pertama yaitu kita perlu mendudukkan porsi atau pemahaman yang tepat, yaitu yang dimana sebuah hadis yang mengatakan taraktu fikum amrain, yang menjadi suatu yang biasa kita dengar, yaitu taraktu fikum amrain kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini ada suatu hadis yang juga dalam satu riwayat taraktu fikum amrain kitabullah wa utrati. Pada hadis ini kebanyakan dari orang-orang Syiah ini menjustifikasi dengan hadis ini untuk kita ini adanya kita ini suatu imam-imam yang berkiblat kepada Ahlul Bait itu sendiri. Jadi tidak sah imam-imam di luar Ahlul Bait. Dia menjustifikasi dengan hadis ini. Jadi yang tadi dua perkara yang aku tinggalkan, kitabullah dan keturunanku. Jadi ini bagaimana tafsir hadis ini perlu kita dudukkan secara proporsional. Bagaimana nih tafsir dari hadis ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekalian untuk sesi kedua ini rupanya perondongan pertanyaan cukup banyak ini. Mungkin waktunya juga terbatas. Barangkali akan dijawab secara ringkas bahwa apa betul kemudian orang-orang Syiah itu meyakini bahwa Imam Mahdi mereka itu mempunyai mushaf sendiri yang akan dibawa pada ketika keluar, dan kemudian bagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran. Jadi ini saya bawakan kitab aslinya, dan ini memang masalah yang luar biasa berkembang di kalangan orang Syiah itu, dan komentarnya pun menunjukkan mereka tidak keberatan gitu, bahwa riwayatnya begini. Ali bin Al-Hakam an Hisham bin Salim an Abi Abdullah alaihi salam qala innal Qur'an alladhi jaa bihi Jibril alaihi salam ila Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam 17,000 ayat. Dalam riwayat ini bahwa Abi Abdullah imam Syiah ini menyebutkan bahwa sesungguhnya Al-Quran yang dibawa oleh Malaikat Jibril itu kepada Muhammad ada 17,000 ayat. Sementara Al-Quran yang di tangan kita ada berapa ayat? 6,000 sekian. Enggak nyampe 6,600-an itu, untuk gampangin itu. Sekitar 6,236 kalau dihitung. Nah, kemudian mereka mengatakan 17,000. Berarti ada apa? Pengurangan. Ya kan? Ada pengurangan. Nah, di mana kurangnya ini? Nah, inilah mereka menuduh Al-Quran kita itu dengan tuduhan-tuduhannya macam-macam yang kemudian mereka bukukan dalam kitab apa? Faslul Khitab ini. Ini buku pegangan mereka luar biasa ini. Disepakati oleh mereka ijma' ini, mutawatir menurut mereka ini. Menyebutkan adanya Quran yang ada ini sudah ditambah dan dikurangi, dan sehingga karenanya mereka akan menunggu Quran mereka yang namanya Mushaf Fatimah di tangan imam mereka itu. Ya. Ala kulli hal, bagaimana mereka menyikapi Quran yang ada? Imam-imam mereka mengatakan pakai itu dulu sampai datang yang aslinya. Bahkan dalam riwayat disebutkan, sungguh Mushaf Fatimah yang dibawa oleh Imam Mahdi mereka itu tidak ada satupun huruf seperti yang ada di Al-Quranmu itu. Kita bingung, pakai bahasa Persia atau pakai bahasa apa ini Qur'annya itu? Sebab enggak ada satupun huruf yang ada dalam Al-Qur'an kita. Nah, sesuatu yang memang kesepertinya ada lucu, tapi ini kenyataan dalam keyakinan mereka bagaimana? Kalau mereka menolak, harus mereka tolak keyakinan itu. Nah, ternyata mereka tidak seperti itu. Nah, makanya mantan tokoh Syiah yang masuk Islam, kembali kepada Ahli Sunnah, saya menyebutkan kenapa Ahli Sunnah lebih tepat, karena Islam di masa Nabi itu utuh. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman wafat, muncullah kelompok Khawarij. Ya, mereka ngaku Islam juga. Ya, maka muncullah istilah Ahli Sunnah dalam rangka menghadapi Ahli Bid'ah. Itu saja masalahnya. Ya, Ahlus Sunnah itu muncul untuk menolak Ahlul Bid'ah. Maka Khawarij bukan Ahlus Sunnah. Mu'tazilah bukan Ahlus Sunnah. Murjiah bukan Ahlus Sunnah. Apalagi Syiah. Sementara orang Syiah saking bohongnya ini, dia menulis buku Asy'iah Hum Ahlus Sunnah. Bohong gak ini? Dia mikir tadi Asy'iah Hum Ahlus Sunnah, Dr. Muhammad Tijani ini yang ngarang buku Kemudian Kutemukan Kebenaran. Begitulah cara mereka untuk berbohong itu. Nah, ala kulli hal, dengan demikian kita sudah menjadi jelas. Kemudian mengapa Syiah membesarkan sejarah Husain? Ya, sementara Imam Ali tidak dibesarkan, apalagi Imam Hasan tidak dibesarkan, bahkan dikubur itu beritanya itu. Karena apa? Imam Hasan mau berdamai dengan Muawiyah. Dia serahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Sejak dia diangkat menjadi apa ini imam, khalifah, dia kemudian serahkan kekuasaan kepada Abang Muawiyah, maka terjadilah yang namanya Amul Jamaah. Itulah prediksi Rasulullah mengatakan kepada Hasan, engkau akan mendamaikan dua kekuatan besar. Itulah kekuatan pasukan Ali dengan kekuatan pasukan Muawiyah, didamaikan oleh Hasan dengan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, maka umat Islam menjadi satu. Nah, ketika masalahnya Muawiyah meninggal, pemimpin berikutnya muncul dari anaknya yang namanya Yazid, maka proteslah siapa ini, Husain ini. Sebenarnya dia tidak terlalu apa ini menunjukkan perlawanan, tetapi ada surat dari Irak yang menyatakan bahwa hei Imam, engkau ditunggu-tunggu oleh kami di sini, datanglah, kami akan membela kalian. Ini siapa minta? Orang-orang Syiah dari Irak. Sementara Imam Husain tadinya dari Mekah, sehingga kemudian dia berangkat atas dasar surat itu untuk mendapat apa ini pertolongan dari kaum Syiah di sana. Ternyata orang-orang Syiah itu mereka membiarkan Husain dibunuh oleh Ibnu Ziyad, termasuk anak Ali bin Abi Thalib yang lainnya, yaitu Abu Bakar dan Utsman, yang bersama dengan Imam Husain. Karenanya saudara sekalian, sesungguhnya yang membunuh Imam Husain adalah orang Syiah sendiri. Itu menurut riwayat-riwayat yang cukup banyak yang mereka ungkapkan, terutama dari orang-orang tokoh Syiah yang keluar dari Syiah. Itu mereka ungkapkan semua itu rahasianya. Nah, kemudian kenapa mereka apa ini menjadikan Imam Husain sebagai tempat untuk apa ini membakar semangat? Sebenarnya itu adalah sebatas untuk membakar semangat, untuk menunjukkan mereka itu tulus, ikhlas, padahal mereka berkhianat kepada Imam Husain itu. Apalagi kemudian mereka bikin hadis palsu tentang keutamaan tanah Karbala, karbon wabala. Mereka bilang apa? Namanya susah dan bala itu. Dan mereka buat riwayat-riwayat yang palsu. Ala kulli hal, ini semua adalah kebohongan-kebohongan mereka. Sebenarnya mereka lah yang sebenarnya membunuh Al-Imam Husain itu. Barakallahu fikum. Sekalian pertanyaan yang penanya kedua, ini pertanyaannya banyak betul ini. Iya. Diborong semua ya. Ala kulli hal, tentang hadis Sakolain. Hadis Sakolain ini cukup banyak riwayatnya. Dari apa ini Imam Muslim, Imam Ahmad, Muslim Ahmad, ada 6 hadis tentang Sakolain. Kemudian Imam Tirmidzi dan lain sebagainya. Hadis tentang Sakolain itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Namun demikian, saya ambilkan yang paling sahih yang ada di dalam riwayat Imam Muslim. Apa yang terbuat di situ, antum harus perhatikan itu. Jangan asal cuman nerima omongan orang Syiah itu. Bahwa kemudian Rasulullah mengatakan, fakhudhu bikitabillahi wastamsiku bihi fahath ala kitabillahi warraghaba fi. Peganglah kamu, ya. Dan gigitlah peganglah erat-erat terhadap Al-Qur'an yang di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya itu. Kemudian beliau mengatakan, tsumma qala wa ahlu baiti, dan ahlu baitku, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah, bukan menyuruh untuk mengambil, cuman beliau mengatakan aku ingat-ingatkan kalian terhadap ahli baitku. Nah, ahli bait ini siapa? Zaid bin Arqam sudah menjelaskan, selain istri-istri Rasulullah adalah keluarga daripada Aqil, keluarga daripada Abbas, keluarga daripada apa? Ja'far. Ini semua adalah ahlu bait. Siapa mereka? Kata Zaid bin Arqam, mereka yang tidak mengambil apa dari uang zakat itu. Mereka ini diingatkan kita untuk memperhatikan mereka, bukan kemudian apalagi mengambil seluruh keturunannya. Mereka memperluas dengan keturunan-keturunannya yang hanya dari satu sumber, yaitu sumber siapa? Keturunan Husain sampai kepada akhir Imam Mahdi mereka itu. Adapun yang lainnya, mereka tidak anggap maksum, mereka tidak anggap apa, diterima omongannya. Bahkan ada sebagian mereka kecam. Nah, bahkan sebagian ada yang mereka kecam. Itu ada dalam riwayat-riwayat mereka. Nah, karenanya saudara sekalian, ungkapan hadis itu, harus dipahami secara utuh, ya, bahwa hadis yang sahih dari Rasulullah SAW juga taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian sehingga kalian kalau berpegang tidak akan tersesat, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Nah, kemudian dikuatkan dengan Ahlul Bait ini adalah sebagai suatu peringatan kepada kita untuk tetap menghormati, menghargai, menjaga kekerabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu juga perintah dari Al-Qur'an. Seperti dalam surat Asy-Syura ayat 33, kita disuruh untuk berbuat baik kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tidak bisa ini kemudian dijadikan alasan oleh kalangan Syiah untuk menolak sunnah Nabi, kemudian mengingkari sahabat, kemudian apalagi menetapkan imam-imam yang enggak ketemu dengan Nabi seperti riwayat-riwayat dari Nabi. Nah, ini sesuatu yang sangat perlawanan dan sangat bertentangan dengan kebenaran yang ada baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Karena Al-Qur'an mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Kenapa sesuatu yang pasti kemudian mereka tinggalkan? Apa yang dibawa oleh Rasulullah kamu harus ambil, apa yang dilarang kamu harus tinggalkan, dan itu semua sudah tersampaikan kepada kita sehingga Rasul mengatakan ala hal balagtu Allahumma fashyad, sungguh aku telah menyampaikan kata salam, maka saksikanlah ya Allah. Nah, karenanya semua kebenaran sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis tentang apa yang membakar Abdullah bin Sabah. Kalau Anda membaca kitab Sahih Bukhari, itu ada bab Ahkamul Murtaddin. Ya, bab Ahkamul Murtaddin, di sana dibawakan riwayat-riwayat bagaimana Imam Ali radhiyallahu anhu itu kemudian menghukum mereka yang menuhankan beliau. Bukan belum dihukum, telah dihukum oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan membakar, hanya kemudian Abdullah bin Sabaknya lepas. Tapi pengikutnya yang kena. Nah, Ibnu Abbas mengatakan waktu itu beliau di Irak. Kalau apa ini waktu itu beliau di Madinah, kalau seandainya saya itu menempati posisi Ali bin Abi Thalib, saya tidak akan bakar mereka, karena yang membakar orang itu hanyalah Allah. Maka kemudian informasi ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali mengatakan Ibnu Abbas itu enggak ngerti. Ya. Nah, karenanya saudara sekalian, ketetapan terjadi dalam riwayat-riwayat yang ada bahwa memang itu sudah terjadi, dan kemudian Abdullah bin Sabah ini yang lari. Nah, kemudian siapa Abdullah bin Sabah inilah yang kemudian terungkap. Menurut riwayat Syiah sendiri ada 6 riwayat yang menyebutkan bahwa dialah biang kerok daripada semua fitnah ini. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, kalau Kristen itu diacak-acak oleh Paulus dan dia itu adalah orang Yahudi, maka Islam diacak-acak oleh Abdullah bin Sabah dan dia adalah orang dari Yahudi juga. Jadi mereka berhasil mengacak Kristen, juga berhasil mengacak Islam. Itulah kelihayaan daripada Abdullah bin Sabah. Adapun kemudian ulama hadis Sunni yang ke pro-Syiah, ya, ini sebenarnya adalah suatu kenyataan bahwa, tetapi sekali lagi, ulama Sunni yang pro ke Syiah ini bukan pada Syiah model sekarang. Mereka yang mengutamakan Ali terhadap Utsman, hanya sebatas itu. Itu pun dengan mereka menghormati Utsman dan mengangkat, karena Utsman, jangan lupa Utsman ini menantu Rasulullah yang diberikan 2 anaknya. Kalau Ali bin Abi Thalib dikasih 1 anaknya, Utsman dikasih 2 anaknya. Menantunya yang dikasih 2 anaknya menunjukkan apa? Kasih sayang Rasulullah kepada Utsman. Dan jangan lupa, justru ketika Ali mau menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha itu, dia enggak punya modal untuk menikah. Cuman punya apa? Baju tameng perangnya. Kata Rasulullah, kamu jual itu nanti buat apa? Menikah. Siapa yang membeli itu? Dibeli oleh sahabat Utsman. Kemudian oleh Utsman setelah dikasih bayarannya 400 dirham, kemudian dia balikkan pakaian perangnya, tameng dikasih, ini buat kamu hadiah. Jadi yang membiayai perkawinan siapa? Utsman. Kenapa Utsman mereka kecam begitu? Jadi menunjukkan betapa bahwa sebenarnya itu hanyalah sikap pro yang lebih terhadap Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak kemudian mereka mencela Utsman. Itu saja tasyayu yang ada di dalam masa abad pertama yang diikuti oleh sebagian ulama itu. Kemudian hadis Khadir Khom. Hadis Khadir Khom ini disampaikan oleh Nabi sepulang daripada haji, dan tidak dalam musim haji, tetapi dalam perjalanan pulang antara Mekah dan Madinah. Namun demikian, tidak ada satupun indikasi yang menyebutkan Rasulullah menyampaikan bahwa setelah aku meninggal Ali jadi imamnya. Tidak ada itu. Hanya mengatakan man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Siapa yang menjadikan aku sebagai pembelanya, maka jadikan Ali sebagai pembela. Dan kita semua menjadikan Ali sebagai pembela kita. ya kan? Ahli sunnah pun seperti itu, sahabat pun seperti itu. Makanya Umar bin Khattab menjadikan Ali bin Abi Thalib mewakili beliau ketika Umar pergi ke Palestina, pergi ke Irak dalam waktu perang melawan Romawi 3 kali. Kepemimpinan umat Islam diwakilkan oleh Umar bin Khattab kepada Ali bin Abi Thalib. Menunjukkan apa itu? Kalau memang itu haknya Ali diambil oleh Abu Bakar Utsman, dia akan protes. Tetapi tidak dilakukan itu. Justru dia berbaiat, justru dia kemudian menjadi apa ini, sumber inspirasi. Makanya Umar Khattab, sungguh kami akan celaka kalau ada masalah pelik tidak ada Abu Hasan Ali bin Abi Thalib. Makanya beliau dijadikan penasihat utama oleh masing-masing khalifah itu. Sampai masanya beliau menjabat kepemimpinan menjadi khalifahnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.